membasmi mungkar itu, karena apabila inya membasmi dipukuli orang atau dicuntan orang barangnya atau inya dibekot orang disarikut, nah itu maka ayo aja kita menonton untuk barangnya aja berdiam ya, karena bahaya namun kita bersuara itu. Jadi tapi wajib kita berjauh daripada tempat itu, wajib berjauh. Misalnya bisa kumpul nih, nah banyak kemungkaran sudah, nah, kita kada kawa lagi menaguri, wajib balik aja sudah. Balik aja sudah, jual ke rumahnya napak apa, balik aja seorang pulang kemana apa. Itu bahari Sayyidi Ahmad Al-Muhajir daripada Basra, Irak, pindah ke Hadramaut. Sampai di Yaman, di Hadramaut beberapa kali pindah pulang. Sudah baulah rumah di sini, baulah langgar di sini, majar kada cocok balik pulang. Balik pulang sampai sering habis umur beberapa puluh kali balik riwayatnya. Misalnya di Karatun sudah ramai benar karena berorkesan bambah 10-15 dikumpul, nah malam-malam berhitar-hitaran duduk, begitu pulang ada narkoba. Tiba itu pulang, ada pulang rumah yang mengumpulkan berjual murid, berbimian. Nah, begitu pulang misalnya, pulang di Karatun misalnya aja, nah, kuburan dijual, dibikin rumah, tanahnya dijual, padahal kuburan. Lalu harus kita pindah tinggalkan Karatun. Balik pulang ke sekumpul, sekali sekumpul pulang ada itu, ada ini, umpama misalnya aja kurang berjualan kada bakat, kurang banyak meminjam duit nang rentan, nang banyak nang merentanakan duit, membungakan duit, berjual emas pulang kada kontan, bajual artinya pulang galang emas atau utas emas atau macam-macam yang ada pejabur emas, itu emasnya kada kontan. Pulang misalnya wajib pulang kita berjauh kada pemenanggur berpindah pulang ke Campaka misalnya, berpindah di Campaka sekalinya pulang bamaling siang malam balik pulang kehabisannya kubur jualah yang selamat. Itu sudah hukum Tuhan lah kaitan. Nah habis pembicaraan dosa di mata, kemudian sambungannya dosa di monodong ulang. Berhubung pukul 10 lewat seperempat, kasihan nang di luar langgar ka umapan. Nah, abah sudah sedang dua batis pinggang parut dan mata sudah hendak minta bari lupinan mau tergering parut pina hendak minta bari makani sesuap dua suap dengan situ aja dulu. Abah ada dulak-dulaknya memadahkan bahwa abah mengaku banyak dosa lawan Allah dan hambanya, oleh sebab itu abah minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal, terutama lawan anak-anakku nang berhadiah lawan abah, baik berhadiah duit maupun makanan, minuman, pakaian. Abah banyak-banyak minta halal supaya Abah pamakan paminum tapate tasimpan yang halal. Dan Abah banyak-banyak minta doakan, mudah-mudahan Abah panjang umur dan sehat untuk agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. إلهنا تب علينا توبة نصوحا. إلهنا تب علينا توبة نصوحا. إلهنا تب علينا توبة نصوحا. وحول أحوالنا إلى أحسن حال يا كبير يا متعال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وعظيم سيدنا النبي جَعَلَ جَلَادُهُ Thank you. Mudah-mudahan dosa kita lahir batin seumur hidup diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang dosa ibu bapa kita, keluarga kita, kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, dan orang yang cinta kepada kita. Mudah-mudahan semua mendapat rahmat Allah yang luas, selamat di akhirat, mati beriman sempurna, segala hajat kita dikabulkannya. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita berataan di dalam surga. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita berataan dalam surga. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita berataan dalam surga. تقبل الله منكم. اللهم صل على محمد. Thank you. Oh. Amin.